بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kita bersyukur karena Allah Ta'ala telah memilih kita semua menjadi hamba Allah yang Allah Ta'ala berikan kebaikan yang besar, yaitu Allah memudahkan kita duduk bersama dalam majlis ilmu. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang Allah kehendaki dia mendapat kebaikan, maka Allah jadikan ia faham terhadap agama ini. Ternyata untuk memahami agama ini bukan perkara yang gampang, namun sulit. Kecuali orang yang Allah mudahkan. Sama untuk duduk dalam majlis ilmu, bukan perkara yang gampang, kecuali yang Allah mudahkan. Tapi meninggalkan majlis ilmu, tentunya itu lebih gampang. Namun bagi orang-orang yang menyadari betapa agungnya nikmat sesaat kita duduk dalam majlis ilmu, kemudian kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, akan menjadi bekal akhirat untuk kita menghadap Allah Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemarin kita telah bahas nasihat Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala sampai pada poin yang keenam, yaitu nasihat bagi para penuntut ilmu untuk bersyukur kepada para ulama. Artinya setelah syukurnya kepada Allah, kemudian para penuntut ilmu syukur kepada para ulama yang telah banyak membimbing, memberikan nasihat, bimbingan, sehingga ia mengerti jalan-jalan kebaikan. Karena sungguh, kedudukan ulama, warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Bagi mereka para sahabat, tentunya nikmat yang besar di tengah-tengah mereka ada seorang rasul yang Allah utus. Bagi para tabi'in, nikmat yang besar di tengah-tengah mereka ada para sahabat. Begitupun tabi'ut tabi'in merupakan nikmat yang besar bagi mereka ketika di tengah-tengah mereka banyak ulama dari kalangan tabi'in. Terlebih bagi kita, di saat sedikitnya ulama, menyebarnya, merajalelanya kejahilan, masih ada ulama yang membimbing kita, mengarahkan kita pada kebaikan dan kebenaran, sehingga kita tentunya bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersyukur kepada para ulama. Seperti yang kemarin penutup kita sampaikan ucapan Syekh Abdurrahman Nasir As-Si'di rahimahullah ta'ala, beliau menasihatkan kepada kita, "Yan baghi lil muta'allim ay yuhsinal adab ma'a muallimihi." Semestinya bagi para penuntut ilmu bersikap baik adabnya terhadap pengajarnya, terhadap orang yang mengajarkan ilmu. Wa yahmadullah idh yassara lahu man yu'allimu min jahlihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu memuji bersyukur kepada Allah ketika Allah mudahkan baginya seorang yang mengajarkan ilmu, menghilangkan kebodohannya. Wa yasru ulama wa yasru du'a lahu hadiran aw ghaiban. Dan mestinya penuntut ilmu banyak-banyak mendoakan ulama, gurunya, baik langsung ketika di hadapannya ataupun ketika tidak ada di hadapannya. Sungguh merupakan satu kebaikan seorang murid, seorang penuntut ilmu, ketika di depan gurunya ia juga memuliakan, mendoakan. Begitupun ketika tidak ada di depannya, tetap ia mendoakan kebaikan. Seperti itulah ulama salaf memperlakukan gurunya, mendoakannya, bukan menghujat, bukan kemudian mengejeknya, mengabaikannya atau meremehkannya, bukan. Begitupun kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, inna ala talabatil ilm ikhtiramul ulama wa taqdiruhum. Sungguh wajib bagi para penuntut ilmu memuliakan mereka para ulama dan mendudukan kedudukan mereka sesuai dengan yang semestinya. Mereka dimuliakan bukan karena fisik, bukan karena harta, tapi karena ilmu. Kita muliakan ulama karena ilmu, memuliakan ilmu, memuliakan pemilik ilmu. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, kita lanjut poin yang ketujuh, nasihat dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala bagi kita para penuntut ilmu, al-bu'du an ahlil bid'ah wa kutubihim. Wajib penuntut ilmu untuk menjauhi ahlul bid'ah dan kitab-kitab ahlul bid'ah, wa ulama ussu, dan menjauhi ulama-ulama yang jahat, yang menyesatkan umat, dan juga waqtuhum, menjauhi kitab-kitab mereka. Seperti siapa? Contohnya ulama dari kalangan tokoh khawarij, ya. Seperti yang sekarang atau yang beberapa waktu lalu Salman Auda, Safar Hawali dan yang semisalnya, atau tokoh Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, ya, termasuk Yusuf Qardawi, ya. Yang seperti ini contoh-contohnya, jauhi baik, ya, ucapannya, ceramahnya, juga buku-bukunya, sebab akan banyak mempengaruhi kepada diri kita ini pemikiran-pemikiran mereka. Makanya ikhwan barakallahu fikum, beliau nasihatkan kepada kita untuk menjauhi ahlul bid'ah, kitab-kitab mereka, menjauhi ulama yang jahat dan kitab-kitab mereka. Kata Syekh rahimahullah taala, li'anna Allah subhanahu wa taala yaqul. Kenapa kita disuruh menjauhi ahlul bid'ah, ulama yang jahat? Karena Allah taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Allah taala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya. Allah sampaikan, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ini prinsip ahlus sunnah, ini manhaj ahlus sunnah, yaitu ittiba' salafus salih di dalam memahami Quran dan sunnah. Mereka mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka adalah telah sukses, telah sampai kepada Allah dengan selamat. Begitupun Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati munafiq alimil lisan. Yang paling aku takutkan atas umatku adalah seorang munafik yang alim, pandai lisannya. Dia pintar retorikanya, bicaranya, sehingga banyak memperdaya umat, digandrungi, disenangi umat karena pintarnya dia. Kadang bikin ketawa jenaka sehingga orang suka, kadang bikin orang ya gembira. Walaupun dia banyak berdusta, banyak mengada-ada, yang seperti ini harus kita perhatikan. Ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Orang membawa kepada kesesatan, namun umat mengira itu kebaikan. Yaitu munafik yang alimil lisan, pandai lisannya. Bahkan kata beliau rahimahullah ta'ala, Banillah Azza wa Jalla yakul, Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34, Ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal akhbar warruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh kebanyakan mereka dari para pastor, para pendeta, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, al-akhbar war-ruhban ini adalah julukan untuk mereka ulama dari kalangan Yahudi dan ulama dari kalangan Nasara, di mana mereka ini jahat, menghalangi manusia dari kebenaran dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sehingga Allah peringatkan kepada kita terhadap ulama yang setipe mereka dari kalangan muslimin. Apa ada ulama yang di kalangan muslimin juga jahat seperti mereka punya kelakuan? Tentu banyak. Bayangkan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dari 73 golongan yang muncul, satu yang selamat. Yang 72 golongan itu mereka adalah fiddolalah, dalam kesesatan. Dan tiap-tiap golongan kelompok ini ada tokoh-tokoh pada mereka, yaitulah tokoh yang diagungkan oleh mereka dari ulama ussu, ulama yang mengajak kepada kejahatan. Dan dari 72 golongan ini, induknya itu pada 3 golongan, yaitu Qadariyah, ya, Murji'ah, Syiah, Khawarij. Induknya kesesatan ini dari 4 golongan ini. Ya. Maka ulama-ulama yang paling berbahaya dari ulama 4 golongan ini. Dan mereka kelakuannya juga jahat. Makanya beliau menasihatkan kepada kita, para penuntut ilmu, jauhi ahlul bid'ah. Mungkin kita bertanya, siapa ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah itu humul mukhalifuna lil haq. Ahlul bid'ah itu adalah mereka orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Alladzina ahdasu turuqan mukhtari'atan. orang-orang yang membuat jalan yang baru, yang menyimpang, ya, dari jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa aqidatun fasidah, dan juga yang memiliki akidah yang rusak. Tudhahi syariah, mirip dengan syariat. Mereka menyimpang, ya. Makanya dikatakan bahwasanya bid'ah itu adalah syai'un muhtara yudhabi syara. Bid'ah itu sesuatu yang melenceng, menyimpang, mirip dengan syariat. Sehingga orang yang tidak memiliki kepahaman terhadap ilmu, mudah untuk kepengaruh, masuk ke dalam ranah bid'ah. Kenapa? Karena orang tertipu, dikiranya itu ajaran agama, itu ajaran Nabi. Apalagi dilabeli dengan ini bid'ah hasanah. Semakin orang tertipu. Dan kebanyakan muncul bid'ah ini dari istihsanat. Anggapan-anggapan baik yang dilakukan oleh orang-orang dalam agama ini. Sehingga mereka melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Itu bid'ah. Ya. Seperti yang dilakukan oleh si Ar-Rafidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Khawarij, Qadariyah, Sufiyah, Syiah, ya, Syiah Zaidiyah maksudnya, dan yang lainnya. Dari 72 golongan, mereka semua mengaku Muslim, mengaku Islam. Tapi ingat ikhwah, kalau kita tidak teliti, tidak bisa memilah, ya, kita akan masuk ke dalam ranah bid'ah. Demikian pula kata beliau, Ikhwanul Muslimin, Jama'atul Tabligh, Jama'atul Jihad, Hizbut Tahrir, Sururiyah, Kutbiyah, ya, atau Turasiyah. Semua mereka ini punya, ya, penyimpangan-penyimpangan dalam syariat. Kalau kita tidak hati-hati, betapa mudah, ya, orang termasuk ke dalamnya. Ada lagi muncul yang baru, yang menggabungkan dari berbagai macam sisi, yaitu manhaj muwazanah. Kemudian muncul lagi MLM, ya, mutalawin, la'ab, makir dalam masalah dakwah, masalah agama. Ini semua sungguh kalau kita tidak dibimbing para ulama, kita akan kejebak masuk ke dalam kesesatan yang ada. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita untuk tidak mengikuti jalan mereka ahlul bid'ah. Seperti dalam surat Luqman ayat 15, juga dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah sudah sampaikan dengan tegas, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Kalian jangan ikut jalan-jalan kesesatan itu yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai, menyimpang dari jalan Allah. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah peringatkan dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Sudah dengan tegas Allah menyampaikan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan sekali-kali engkau mentaati, mengikuti orang-orang yang telah lalai hatinya dari kami, tidak lagi mengingat kami, tidak menghiraukan ajaran Allah, dan ia mempeturutkan hawa nafsu karena urusan mereka sia-sia. Ini dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita lihat dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan dan nasihat untuk kita menjauhi ahlul bid'ah. Dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillin, yang paling aku takutkan dari apa yang ku khawatirkan terhadap umatku adanya imam-imam yang sesat, ya, imam-imam yang sesat yang menyesatkan umat. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan beliau menggambarkan bahayanya penyakit ahlul bid'ah yang mengikuti hawa nafsu dengan penggambaran yang sangat ngeri, ya, yaitu beliau mengatakan yatajara hawa finnas, tatajara hawa finnas kama tatajara kaliba fisahibihi, akan menjalar, menyebar, menular, ya, penyakit hawa nafsu di tengah-tengah kalian manusia seperti cepatnya menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. Cepat sekali menjalar. Sehingga beliau menggambarkan, lam yada minhu irkun wala mafsalun ila dakhilahu. Tidak satu pun urat atau sendi dalam tubuh seorang penderita yang terkena rabies, na'udzubillahi min dzalik, kecuali pasti akan masuk itu virus. Sehingga sekejap orang yang terkena, ya, terinfeksi rabies karena sebab gigitan anjing gila akan segera menjalar ke seluruh tubuhnya sehingga perilakunya pun seperti anjing gila itu. Nah, hadirin, beliau menggambarkan dengan penyakit yang seperti ini. Ternyata di dunia kedokteran modern termasuk penyakit yang membahayakan. Dan kita sering mendengar instruksi atau perintah pemerintah, himbauan pemerintah, di mana muncul wabah penyakit anjing gila serentak akan ada diadakan apa? Ya, pengecekan atau penyuntikan anjing-anjing yang ada. Karena membahayakan sekali kepada masyarakat. Ini bahaya anjing gila. Nah, ini beliau mengingatkan bahaya ahlul bid'ah di tengah-tengah masyarakat lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Yang digigit, yang dirusak bukan fisiknya, akidahnya, ya, ibadahnya, akhlaknya, itu yang dirusak. Yang rusak agamanya, yang dirusak oleh ahlul hawa, itu agamanya. Kalau yang dirusak virus rabies, itu cuma fisik, sendi-sendi yang ada dalam tubuh manusia, urat-urat atau sel-sel tubuh. Tapi ini yang dirusak adalah akidahnya. Maka beliau ingatkan kita, yang paling aku takutkan kepada umatku, imam-imam yang sesat. Dan mereka itu setiap kali memunculkan bid'ah, pasti ada pengikut. Karena memang syubhat itu mudah orang untuk, ya, mengena syahwat. Itu bahaya. Kemudian, karena dahsyatnya fitnah itulah, maka kita dengar dalam hadis yang lain, diriwayatkan dalam hadis, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Imran radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a bid-dajjal falyana anhu, fa innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'u mimma yab'asu alaihi min asy-syubhat. Peringatan beliau kepada kita, barang siapa mendengar dajjal telah muncul, maka hendaknya ia jauhi, hindari dajjal. Jangan coba-coba mendekat. Karena sungguh seseorang dia mendekati Dajjal dengan mengira dirinya tidak mungkin akan terpengaruh. Dia menganggap dirinya seorang mukmin yang kuat, tidak akan mungkin terkena fitnah Dajjal. Ternyata begitu ketemu Dajjal, dia mengikuti Dajjal. Karena apa? Ya, terpengaruh dari syubhat yang disampaikan Dajjal kepadanya. Coba perhatikan, sampai-sampai karena dahsyatnya fitnah Dajjal, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa yang harus kita baca sebelum kita salam. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Dahsyatnya fitnah Dajjal. Nah hadirin, Dajjal ini ketika muncul, orang-orang yang di belakang dia itu mereka ahlul bid'ah, ahlul hawa, baris di belakang Dajjal, menjadi pengikut berat Dajjal. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum Dajjal muncul, keberadaan ahlul hawa, ahlul bid'ah itu amat berbahaya. Karena mereka itu menipu umat dalam perkara agama. Yang jelas bukan diucapkan Nabi, dibilangnya ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas-jelas bukan diamalkan Nabi, dibilang ini ajaran Nabi. Sudah pasti Nabi katakan kullu bid'atin dolalah, dia bilang bid'ah hasanah. Sehingga umat yang tidak mengerti agama, mereka akan mudah terpengaruh. Maka ikhwah barakallahu fikum, penyesalan akan besar mereka dapatkan kelak, ya. Ketika apa? Ternyata mereka mengambil teman keliru. Duduk berteman dengan orang-orang ahlul hawa, ahlul bid'ah. Perhatikan penyesalan yang mereka ungkapkan nanti di hari kiamat. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 27-29. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'udhu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'an dhikri ba'da idh ja'ani." Wa kana syaitanu lil insani khadula. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini, di hari kiamat nanti, di waktu itulah orang-orang yang zalim, dia akan gigit kedua tangannya masuk di mulutnya. Bukan cuma jari yang mulutnya yang masuk di mulut. Biasanya orang gigit jari itu kalau orang kecewa, ya, gagal tak bisa mendapatkan yang diharapkan, digigit jari kecewa, ya. Ini saking kecewanya dan saking menyesalnya, bukan cuma jarinya, tangannya dua-dua masuk di mulutnya, sambil dia mengatakan yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai celaka aku, andaikan aku dulu mengambil jalan bersama orang-orang yang mengikuti Rasul. Ya wailata laitan lam tahid fulanan khalila. Duhai celaka aku, seandainya aku tidak dulu di dunia menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Dia keliru ambil teman. Ahlul hawa yang dijadikan teman, ahlul bid'ah yang dijadikan konconya. Dia nyesal. Laqad adallani 'ani dzikri. Sungguh dia telah menyesatkanku dari petunjuk Allah. Ba'da idja'ani, setelah datang petunjuk itu padaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan ternyata syaitan terhadap manusia itu, dia sama sekali tidak bisa memberikan pembelaan, bimbingan. Ya, dia menipu setan kepada kita manusia. Kita didorong untuk mendekati ahlul hawa. Sampai-sampai ikhwah barakallahu fikum, ada dari kalangan tarekat tertentu, tarekat sufiyah, dia ulamanya, kiainya memutuskan bahwa dia dengan pengikutnya sebanyak 70 ribu orang akan dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia menerbitkan semacam sertifikat, yang satu sertifikat ini jamaahnya menebus 8 juta waktu yang lalu. Satu sertifikat 8 juta. Pengikutnya 70 ribu orang. Yang dia jadikan dalil hadis Rasulullah SAW, akan masuk surga dari umatku 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa azab. Tapi sampai di situ saja dia potong. Lalu dia menisbatkan dirinya ini yang akan menjamin. Sehingga dari anggotanya, kalau ada yang meninggal dunia, dia umumkan siapa yang mau masuk. Orang antri, bukan gak ada, lebih kuotanya. Artinya yang antri banyak. Kapan ada yang mati, langsung masuk dan bayar. Jadi gak kurang dan gak lebih anggotanya. 70 ribu orang. Lihat di zaman modern, terang benderang, masih bisa ditipu. Ya, penipuannya dengan cara apa? Cara alus, cara agama. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, tipe model sama disebutkan dalam surat At-Taubah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsira minal akhbar warruhban, wahai orang yang beriman, sungguh banyak dari kalangan mereka, para pastor, para pendeta, yang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Biar bikin dosa setahun, satu kali datang, bebas. Ya, tebus, bisa ditebus dosanya. Sama ini yang tadi. Bahkan dulu di kampung kami, ketika masih di Cilacap dulu, itu ada orang yang mendata, kalau jamaahnya sudah bai'at, dia mengatakan, Pak Kiai, dulu saya sekian tahun tidak sholat. Lalu berapa tebusan dosanya? Satu waktu 2,5 kilogram beras. Kalau setahun aja sudah berapa waktu? Kalikan 2,5 kilogram. Kemana hartanya? Diambilnya sama Pak Kiainya. Kira-kira Kiai begini kere atau kaya? Kalau jamaahnya sudah 100 orang, tebus dosa semua dengan memberikan harta sebanyak itu. Bukan tidak ada. Yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ini terjadi di umat Islam. Makanya beliau Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, latattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bisibrin dira'an bidira'in. Benar-benar kalian akan mengikuti model orang sebelum kalian. Satu jengkal demi satu jengkal, satu dhira demi satu dhira. Bahkan ya, sampai pun mereka masuk lubang biawa, padang pasir atau dhob, pasti kalian akan ikuti modelnya. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Apa kata beliau? Famanil qaum, siapa lagi orangnya kalau bukan mereka yang diikuti? Ulamanya mengikuti ulama mereka, umatnya kayak umat mereka. Ya, ima model Yahudi mengerti ilmu, kasih sembunyi ilmu yang hak, kasih yang batil supaya umat tidak tahu yang hak. Atau kayak Nasor memang tak tahu yang hak juga nggak tahu memang, sehingga kita dilarang. Dan ingat, di samping memakan harta dengan cara yang batil, juga Pak Iwan Barakallahu Fikum yang lebih ngeri, wa yasudduna an sabilillah, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang-orang pendek, ulama'nya Yahudi menghalangi mereka dari beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ulama'nya Nasara, mereka menghalangi kaumnya iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, buka sejarah ketika Heraklius, Kaisar Romawi, menerima surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tahu bahwa inilah Nabi terakhir yang diutus. Namun ketika dia kumpulkan seluruh senat kerajaan, menteri-menterinya dan semua pendeta uskup semua dikumpulkan di situ dalam ruang tertutup, dia sampaikan, ini surat dari Nabi, yang dari seorang yang mengaku Nabi, ya. Dan dia membenarkannya, sehingga dia mencoba untuk menawarkan, apakah kalian mau beriman? Semua berdiri mau keluar dari pintu. Karena Heraklius ini dia takut kehilangan kerajaannya. Dia katakan, kembali kalian duduk. Aku cuma uji kalian. Kalian akan tetap pada agama kalian ataukah kalian ikut agama yang baru? Padahal Heraklius sendiri mengakui bahwa kerajaan ini nanti, kekuasaan Nabi ini nanti akan sampai ke tanah yang aku injak ini. Dia akui. Ya. Ketika Abu Sufyan datang dan dia panggil ke kerajaan, ya, oleh kaisar, dan ditanyakan kebenaran pengakuan Nabi yang mengaku Nabi itu, ya, kebenarannya, terbukti semua pertanyaan dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan sebelum dia beriman. Subhanallah, ikhwah barakallahu fikum. Ini menunjukkan apa? Setiap ahlul bid'ah modelnya sama dengan mereka. Ulama'nya ahlul bid'ah tidak mungkin akan membiarkan umatnya keluar dari kebid'ahannya ikut sunnah. Pasti akan dihalangi. Maka betapa besar, kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, permusuhan yang dilakukan ahlul bid'ah di zaman modern ini dibanding munafik di zaman Rasulullah SAW. Ya? Lebih besar permusuhan mereka kepada ahlus sunnah. Kenapa? Mereka tidak tanggung akan bersekongkol dengan Yahudi, dengan Nasara, dengan kafir, dengan komunis, dengan Syiah untuk menghadang ahlus sunnah. Hati-hati ikhwan. Ini musuh bukan jauh, dekat di depan kita. Apakah kita merasa aman dengan generasi kita yang mendatang? Lalu kita tidak memahami kebenaran agama ini dengan benar, kira-kira anak-anak kita mau bagaimana nanti? Allah sudah peringatkan dalam ayat ini. Kita lihat ucapan para ulama salaf tentang keharusan kita menjauhi ahlul bid'ah. Dikatakan oleh Imam Al-Hasan dan juga Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, la tujalisu ashabul ahwa wala tujadiluhum wala tasma'u minhum. Jangan kalian duduk-duduk dengan ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu. Jangan debat dengan mereka dan jangan dengar argumentasi mereka, ceramah-ceramah mereka. Sebab hati ini lemah, khawatir ketika posisi kita ini lemah, mendengar apa yang mereka sampaikan, kita terpedaya. Jangan kita menganggap, oh tidak mungkin saya. Ikhwah, dibanding diri kita ini, coba sebagai perbandingan ya, di mana kita dibanding dengan Abdurrahman Ibn Muljim. Abdurrahman Ibn Muljim, siapa dia? Dia adalah seorang hafizil Quran. Dan dia orang yang direkomendasikan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dikirim ke Mesir untuk mengajarkan Al-Quran. Tapi mengapa dia sampai menjadi sosok orang yang menghabisi nyawa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Kenapa? Perhatikan, karena syubhat. Syubhat dari mana? Dia jatuh cinta sama seorang wanita Khawarij di Mesir karena cantiknya. Kata wanita ini, aku mau Anda nikahi dengan syarat Anda harus sanggup membunuh Ali sebagai maharnya itu. Dilakukan enggak? Dilakukan enggak? Terjadi enggak? Lihat. Demi meraih seorang wanita yang jahat ini, dia lupa. Lupa akan agamanya, ilmunya. Dan terjadi pas sholat subuh, di waktu yang ditentukan, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hendak pergi ke masjid jadi imam. Dengan sengaja ia menghadang dengan pedang beracun memang. Ditebaskan dan pas mengenai pelipis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, meninggal karena sebab racun yang ganas yang ada di pedang itu. Wallahu a'lam bishawab, ya, menurut sejarah sebagian seperti itu. Tapi yang kita ambil, perhatikan bahayanya kita mengambil, ya, teman yang jahat, teman yang sesaat aja berbahaya, apalagi teman hidup itu istri. Jangan sampai kita sebagai suami pemimpin rumah tangga yang setiap hari ngaji gugur ilmunya gara-gara maunya istri. Ya, maunya istri. Artinya kepengaruh dari istri. Seperti Abdurrahman bin Muljim ini, dia menjadikan, ya, maharnya yang diminta oleh wanita Khawarij membunuh Ali, dia jalani. Ya. Dan iwafillah barakallahu fikum, kasus berikutnya yaitu Ibrahim bin Hilton, ya, seorang ulama besar yang dia itu kemudian menikahi wanita saudaranya, ya, putri pamannya kalau tidak salah. Wallahu a'lam, putri pamannya. Sudah dinasihati para ulama, jangan ambil dia wanita Khawarij. Katanya, aku akan nasihati dia. Kapasitas dia sebagai seorang alim membesar, ulama besar ketika itu di zamannya. Ingin menasihati seorang wanita yang dia lamar. Ya, maunya dia nasihati, tapi apa yang terjadi? Setelah dia menikahinya, ternyata dia justru memuji-muji Abdurrahim bin Muljim tadi. Ya, pembunuh Ali bin Abi Thalib tadi, Abdurrahman bin Muljim. Dia puji-puji bahwa pembunuh Ali dialah pahlawan, disanjung-sanjung. Wal'iyadzubillah. Lagi-lagi jatuh gara-gara istri. Maka ikhwah barakallahu fikum, ini pengaruh duduk dengan teman yang rusak agamanya, pengikut hawa nafsu. Maka jangan kita merasa, ya, gampang-gampang duduk dengan mereka, baku bai dan mereka. Syekh Rabi Hafidhahu Ta'ala sudah ingatkan kita, jangan duduk bersama orang-orang yang bersama Muhammad bin Hadi. Muncul ikhwan bilang, Ustaz, tapi kan belum ada tahzir Syarobi kepada fulan, fulan, fulan. Belum ada tahzir Syarobi kepada Ashkari, fulan, fulan, dan yang lainnya. Hadirin, Syarobi mengingatkan kita, jangan duduk bersama mereka, orang-orang yang bersama Syekh Muhammad bin Hadi, dan yang bersamanya. Yang bersamanya siapa? Jelas. Ya. Ini karena sayang kepada kita. Jangan sampai kita duduk lalu kena syubhat, lalu berubah. Ya. Kita menjadi pengikut mereka. Dan banyak dulu kita sudah ingatkan ikhwah, hati-hati dengan, ya, pemikiran hajuri. Qadra syafa'alah, ternyata ikhwah barakallahu fikum, ya, ada sebagian yang masih mau dengar dulu. Lama-lama kena. Karena nama syubhat mudah menyeresap. Hati-hati ikhwan. Kemudian kata Abu Kilabah rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inila amana ayughmisukum fi dalalatihim. Yang artinya, jangan kalian duduk-duduk dengan ahlul hawa. Jangan kalian berdebat dengan mereka. Karena sungguh, aku tidak pernah merasa aman. Jangan sampai mereka mendengelamkan kalian ke dalam kesesatan mereka. Au yalbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Kalaupun kalian tidak tenggelam dalam kesesatan mereka, paling tidak mereka akan membuat talbis, rancu apa yang sudah kalian tahu. Yang kalian sudah yakini, yang kalian sudah mantap, jadi rancu. Contohnya, ikhwah kita yang duduk-duduk dengan pengikut askari, susah untuk balik, sudah masuk kerancuannya. Walaupun Syekh Muhammad bin Hadi sudah mengingat, sudah dikatakan syar'i begini, tinggalkan. Mereka masih beralasan, kan masih ada yang lebih senior dari Syekh Robi, Syekh Al-Banna. Syekh Al-Banna sudah juga sama, mengingatkan, tinggalkan. Lalu menunggu siapa lagi? Ya, kita ikuti bimbingan para ulama sebelum kita jatuh jauh. Yang kita harapkan mereka juga taubat. Asatidzah. Ya, Ustaz Luqman dengan yang bersamanya, Ustaz Usama, dia sekian deret asatidzah, lebih 20 orang yang rapat di Malang kemarin dulu itu, sampai hari ini masih mengharap kiranya Ustaz Askari kembali. Kembali seperti dulu lagi bersama para ulama, kembali lagi duduk berdakwah bersama. Namun kalau tidak mau, dengan nasihat seperti ini tidak mau, ya sudah. Apa boleh dikata? Peringatkan umat. Maka ihwa barakallahu fikum. Karena apa? Khawatir nanti yang kalian sudah mantap jadi rancu. Begitupun Fudail ibn Iyaw rahimahullah ta'ala belum mengatakan, la tajlis masahibi bid'ah. Jangan kau duduk dengan ashabul bid'ah, dengan ahlul bid'ah. Fa inni akhafu antunazil alaikal lakna. Aku takut turun kepadamu laknat dari Allah. Ini ucapan Fudail bin Iyab. Ucapan terakhir kami nukilkan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, idza dhahara laka min insanin syai'un minal bid'ah fahdharhu fa innal ladzi akhfa 'anka aktsar mimma adhhar. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, apabila ada seorang menampakkan kepadamu sesuatu yang kecil dari bid'ah, hati-hatilah engkau kepada dia. Sungguh, yang tersembunyi darimu yang dia simpan jauh lebih besar, lebih banyak. Jangan anda menganggap, oh dia masih kecil, bid'ahnya masih ringan. Yang nampak di hadapanmu, yang dia tampakkan ringan. Berpura-pura di hadapanmu, hati-hati di belakangnya. Seperti tadi, ya, Abdurrahman bin Muljim dekat dengan wanita yang dilamarnya. Ya, ingin menasihati sepertinya mau, tapi ternyata syaratnya kau bunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati ikhwah. Yang ditampakkan kecil tapi ternyata di belakang banyak dan besar, hati-hati. Itu ahlul bid'ah. Barakallahu fikum, sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan waktu lain kita lanjutkan kembali. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.